إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله sebagaimana yang telah antum ketahui bersama bahwa negeri kita belakangan ini penuh dengan musibah, penuh dengan berbagai macam bentuk bala yang menimpa di berbagai daerah di tanah air kita ini. Dalam keadaan sekitar bulan Desember di tahun yang kemarin, Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya dan kekuasaannya terjadinya gerhana matahari di negeri kita. Dan itu sungguh terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan bukan karena hidupnya seseorang yang akan terkenal atau matinya seseorang yang terkemuka, sama sekali tidak ada kaitan dengan itu. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti kepada hambanya, agar hambanya betul-betul mengambil pelajaran dan hikmah dengan gerhana tersebut. Sehingga dalam sekian hadis yang sahih, sebagian riwayat Imam Bukhari, sebagian Imam Muslim, dan yang lainnya para a'immatul hadis meriwayatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza ra'aytumuhumma wa idza ra'aytum dzalik, kalau kalian mendapati, melihat, menyaksikan gerhana matahari atau bulan, fafza'u ila dzikrillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segera kalian menuju zikir kepada Allah. Dalam riwayat lain, fafza'u ila shalah, segera kalian salat. Fafza'u ilal masajid, segera kalian maju masjid kepada Allah. Fafza'u ila zikrillah, cepat kalian zikir kepada Allah. Fafza'u ila du'a, cepat kalian doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tasaddaqu, sadaqah kalian. Watubu, taubat kalian. Istighfar kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gerhana. Bagaimana dengan musibah yang lain? Na'udzubillah min dalik. Yang kita saksikan di bulan Januari dan seterusnya, di awal tahun. Banjir. Yang demikian dahsyat. Demikian pula robohnya jembatan-jembatan yang ada di negeri ini. Demikian pula rumah-rumah semua pada sirna, pada roboh. dan berbagai macam bentuk lahan, cocok tanam pun juga tidak bisa lagi ditanami karena tergenang banjir dan gempa pun bersusulan di bulan-bulan ini dan seterusnya. Kemudian penyakit yang luar biasa, virus yang juga dahsyat, itu semua murni karena maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada lain itu semua kecuali ulah tangan-tangan manusia. Itu semua ulah perbuatan maksiat umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran syariat Allah, kesyirikan, kebid'ahan dan segala maksiat yang dilakukan oleh manusia, itulah Allah hukum. Allah turunkan bala dan musibah yang demikian dahsyat sehingga entah berapa ribu yang meninggal dengan sebab bala yang Allah timpakan kepada manusia, terkhusus di negeri ini. Na'udzubillahi minal ba'asi. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di lautan maupun di daratan, di daratan maupun di lautan, kehancuran, kerusakan tanaman yang hancur sebelum dipanen, tanah yang kering dan rusaknya jalan-jalan, patahnya segala fasilitas-fasilitas jalan, dan berbagai musibah-musibah yang Allah timpakan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aydin nas. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa suatu musibah, bala kepada kalian kecuali murni sebab kemaksiatan dan pelanggaran syariat yang kalian kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita, terkhusus ahlus sunnah dan kaum muslimin secara umum, punya andil, punya saham, na'udzubillah, akan musibah dan petaka ini. Dengan perbuatan maksiat kita kepada Allah, na'udzubillah min dalik, dengan perbuatan pelanggaran syar'i, kesyirikan kepada Allah, dan berbagai pelanggaran agama, bid'ah-bid'ah yang dikerjakan, na'udzubillah min dzalik, hendaklah kita sadar, kalaulah gerhana matahari atau bulan diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah, untuk salat dan berbagai macam amalan-amalan soleh. Bagaimana na'udzubillahi min dalik ketika musibah itu menghabiskan nyawa-nyawa kaum muslimin, menghabiskan berbagai macam bentuk bangunan-bangunan dan jalan-jalan rusak, dan lahan-lahan pertanian pun hancur. Maka keharusan dan kewajiban kita untuk istighfar kepada Allah, terus berbenah diri, terus beramal soleh, itu semakin harus bagi kita agar terhenti bala dan musibah ini, dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, maka marilah kita semua, termasuk saya pribadi, untuk benar-benar mengkoreksi, untuk benar-benar mengintrospeksi diri akan segala apa yang kita ucapkan dan kita perbuat dan kita yakini, agar benar-benar terbimbing dengan bimbingan Islam, terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah untuk menolak bala tersebut, untuk menolak musibah tersebut. Solusi yang Allah dan Rasul sebutkan dalam sekian ayat dan hadis yang sahih adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, amalan takwa, perbuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kebahagiaan kita dunia akhirat. Di samping itu sekaligus menolak turunnya bala dan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan idfa'ul bala bitaqwa, tolak oleh kalian, tahan oleh kalian bala yang akan Allah turunkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu bekal kita akhirat kelak, bukan hanya sekedar menolak bala dan musibah dan petaka, tapi itu juga perintah Allah Rabbul Alamin agar kita benar-benar membekali diri kita semua untuk menghadap kepada Allah kelak di hari kiamat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh sebaik-baik bekal untuk akhirat kelak adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalani taat kepada Allah di atas ilmu, karena mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauh maksiat kepada Allah di atas ilmu, karena takut hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwa. Sebagaimana disebutkan oleh Qalaq ibn Habib rahimahullah tentang definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antamala bi taatillah ala nurin min Allah tarju thawabah, wa antada'a maksiatallah ala nurin min Allah takhsha 'iqabah. Dan demikian Rasul pun telah menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Oleh karena itu, tidak hanya kita di masjid atau di rumah, tapi dimanapun kita ada dan berada di situ, hendaklah takwa terus menghiasi kita, takwa terus mengiringi kita, sehingga kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Dan sungguh syukur kepada Allah itu bagian dari upaya untuk menolak bala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian untuk mencegah adanya petaka. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu atau rezeki harta yang halal, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal soleh. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, na'udzubillah, ketika nikmat sehat, nikmat waktu, ataupun nikmat rezeki yang halal yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan, na'udzubillah, di jalan maksiat kepada Allah, di jalan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kufur nikmat namanya, na'udzubillah min dzalik. Kata Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah dan sebagian ulama salaf menyatakan, kullu ni'matin an amallahu alaika la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian namun tidak mampu mendekatkan diri kalian kepada Allah dengan nikmat tersebut, justru petaka bagi kalian, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semua berbenah diri. Nasihat yang mulia dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian cepat introspeksi diri, koreksi apa yang memang kita salah. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar kepada Allah. Apa yang memang kurang benar, kita mencari agar benar apa yang kita lakukan dan kita ucapkan ini. Dan yang memang benar menurut Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, kita istiqomah di atasnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum nanti kata beliau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan al-yaum yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal. Sekarang hidup di dunia ini tempat kita beramal. Waktu kita beramal bukan sekarang dihisab, bukan. Tapi nanti di hari kiamat ghad, kata beliau, itu waktu dan tempat dihisabnya amal, diperhitungkan amalan semua. Dan sudah tidak lagi bermanfaat amalan siapapun dan amalan apapun ketika itu. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua selalu bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan di antara kita, saling menasihati di antara kita, dan terus ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan benar, dan terus menuntut ilmu syar'i sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.